Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada hadis yang ke-344 sesuai cetakan ini, dan ini masih dalam pembahasan Al-Hudud, kitab yang membahas tentang hukum-hukum had. Disebutkan pada hadis ini عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة dari عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود dari sahabat أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال keduanya mengatakan إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa seseorang dari Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lalu berkata Ya Rasulullah wahai Rasulullah anshuduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillah Wahai Rasulullah, anshudukallah, aku mohon kepadamu dengan nama Allah, agar engkau putuskan di antara kami dengan kitabullah. Faqala al-khasmul akhar, wa huwa afqahu minhu. Maka lawannya, dan dia lebih mengerti daripada dia, daripada yang pertama. Naam, ya. Faqdi bainana bi kitabillah. Putuskan di antara kami dengan kitabullah. Wa'adhan li. Dan berikan izin kepadaku. Faqala nabiyu sallallahu alaihi wasallam qul. Lalu Nabi berkata kepada orang tersebut. Katakanlah. Faqala lalu dia berkata. Inna bni kana asifan ala hadha. Sesungguhnya putraku. Dia pekerja orang ini, ya. Sesungguhnya putraku dia pegawai orang ini. Fazana bi mar'atihi. Maka anakku berzina dengan istrinya. Wa inni ukhbirtu anna 'ala ibni ar-rajm. Dan aku diberi kabar bahwa anakku akan dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Maka aku menembusnya dengan 100 ekor kambing dan satu budak. Fasa'altu ahlul ilm. Maka walidah, budak perempuan ya, dijadikan bersama 100 kambing itu sebagai tebusan. Fasa'altu ahlal ilm, maka aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Fa akhbaruni, maka mereka pun mengabarkan kepadaku. Anna 'ala ibni jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Bahwa anakku mestinya mendapat hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Wa anna 'ala ri'ati hadha ar-rajm. Dan istri orang ini dihukum rajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku ada di tangannya, la aqdiyanna bainakuma bikitabillah." Benar-benar aku akan memutuskan antara kalian berdua dengan kitabullah. Al-walidatu wal-ghanamu raddun alaik. Budak perempuan itu dan kambing itu dikembalikan kepadamu lagi. Wa'alab nikah jaldu mi'atin wa taghribu 'am. Dan anakmu dihukum dengan 100 kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Wa anna 'ala imra'ati hadha ar-rajm, dan istri orang ini dihukum rajam. Waqdu ya Unais ya rajulin min aslam, dan pergilah kamu wahai Unais, dia adalah seorang lelaki dari Bani Aslam. Ila imra'ati hadha, pergilah kamu ke istri orang ini. Fa in i'tarafat farjumha, kalau dia mengaku maka hukumlah dengan hukum rajam. Faghada 'alaiha fa'tarafat, maka pergilah Unais menemui wanita tersebut. Fa'tarafat, lalu wanita itu mengaku. Fa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, maka Rasulullah sallallahu merintahkan agar wanita itu dirajam. Nah, ini kisah yang disebutkan di sini terjadi di waktu itu yang terkait dengan hukum had, yaitu hukum bagi orang yang melakukan zina. Ya, jadi disebutkan dalam kisah tadi bahwa ada seorang lelaki dari Arab Badui datang kepada Nabi mengadukan masalahnya, yaitu terjadi perzinaan antara pegawainya ya dengan istrinya. Maka di awal kasus ini ditetapkan hukuman, ya ini yang menetapkan, bukan seorang yang berilmu, bukan dilaporkan kepada Nabi atau kepada yang berwenang di wilayah itu. Ya. Nah, ditetapkan suatu hukum, ya ini tentu mungkin baru sifatnya fatwa mungkin ya, atau kabar begitu. Yaitu bahwa si lelaki pegawai itu yang berzina dengan wanita tersebut, dia yang dihukum rajam. Ya. Nah, si bapak lelaki tersebut tidak mau anaknya dirajam. Dia kemudian menebus agar tidak dirajam. Apa yang dia lakukan? Dia tebus dengan 100 kambing dan 1 budak wanita. Ya. Nah, berjalan waktu, dia pun bertanya kepada orang yang berilmu. Yani apa benar seperti ini? Apa hukum yang semestinya berdasarkan ilmu? Ya, dia bertanya kepada orang-orang yang tahu ilmu. Maka dijawablah Justru yang dirajam itu si wanita tersebut. Karena dia seorang yang sudah bersuami, ya, kemudian berzina. Adapun si lelaki itu, dia masih bujangan, dia tidak dirajam. Namun hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini berita dari orang-orang yang berilmu. Ya. Walhasil berbeda dengan yang sebelumnya. Akhirnya ternyata si Arab Badui kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, dan minta agar betul-betul diberi keputusan sesuai dengan kitabullah. Ya. Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih la'aqdiyanna bainakuma bikitabillah." Demi yang jiwaku ada di tangannya, benar-benar aku akan memutuskan antara kalian dengan kitabullah. Nah, setelah Nabi mendengar kisah itu semua, Nabi memutuskan, "Al-walidatu wal-ghanam raddun 'alaik." Kambing yang 100 itu dan budak perempuan yang dijadikan sebagai tebusan, semua itu kembali kepada orang yang punya. Ya, kepada bapaknya anak muda itu. Kembalikan. Kemudian anak laki-laki yang bujang tersebut dan berzina dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kemudian si wanita, ya, istri dari Arab Badui itu dihukum rajam. Nah, itulah hukuman dari Nabi SAW atau hukum dari beliau sesuai dengan kitabullah. Kemudian Nabi SAW mengutus kepada salah satu dari sahabat beliau untuk mengecek tentang kebenaran ini semua, karena ini hanya berita, ya kan? Ya, berita dari orang-orang tersebut. Sementara dalam bab zina, ini tidak cukup dengan berita. Harus dengan saksi atau dengan pengakuan. Maka diutuslah satu dari sahabat Nabi, yaitu Unais, seorang dari Bani Aslam, untuk menanyai wanita tersebut. Nah, ketika ditanya, dia mengaku. Ya sudah, selesai berarti. Gak perlu ada saksi, ya, pembuktian-pembuktian yang lain sudah tidak perlu. Dia sudah mengaku. Maka atas dasar pengakuannya, dijalankanlah hukum tersebut sehingga wanita itu dirajam. Ya. Nah, dari kisah tersebut yang kita baca ini terdapat ya beberapa pelajaran, ya, terdapat beberapa ibroh dan pelajaran, diantaranya ya yang terkait dengan hukum had, ya, yang terkait dengan hukum had, bahwa di sini bagi seorang yang melakukan zina, kalau begitu ada dua macam, ya, orang yang belum menikah dengan orang yang sudah menikah. Orang yang belum menikah disebut ghairu muhsan, ya, istilahnya itu ghairu muhsan. Yang sudah menikah itu sudah muhsan. Ya. Hukuman dalam syariat berbeda. Ghairu muhsan, orang yang belum menikah, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'atal jalda. Wanita yang berzina, laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka 100 kali. Ya. Ini yang ghairu muhsan, orang-orang yang belum menikah. Dan di sini juga ada tambahan di samping 100 kali dicambuk, yaitu diasingkan selama 1 tahun. Kemudian, adapun yang muhsan, muhsan adalah yang telah menikah, ya, laki-laki maupun perempuan, maka hukuman bagi muhsan adalah dirajam, ya, dirajam. Sebagaimana dalam hadis ini dan dalam suatu ayat yang mansukh juga dulu ada yang menyebutkan tentang hukuman rajam. Ya. Nah, ini faedah yang pertama yang diambil dari hadis tersebut. Kemudian faedah yang kedua bahwa sesungguhnya pelaksanaan hukum ini juga dilakukan oleh yang berkuasa. Ya, dalam hal ini pemerintah dan wakil-wakilnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, innal hududa marji'uha al-imamul a'zam au naib. Sesungguhnya pelaksanaan hukum had kembalinya kepada pimpinan tertinggi atau wakilnya. Wa la yajuzu li ahadin istifa'uha ghairuhum, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk melaksanakannya, ya, selain mereka. Jadi ini tentu dengan maksud agar tidak terjadi apa kekacauan di tengah masyarakat, tidak sembarangan orang mau menghukum, ya, sehingga nanti barangkali dengan alasan itu menghukum orang-orang yang tidak berhak, ya. Mungkin dari pihak lain yang tidak terima dihukum akan membalas. Jadi bisa kacau kalau tidak dilakukan oleh para penguasa. Karena itu di sini ditetapkan bahwa yang melaksanakan hukuman had adalah penguasa. Ya. Kemudian faedah yang ketiga atau pelajaran ketiga yang bisa kita ambil, yaitu bahwa innahu la yajuzu akhdhil 'iwad li ta'tilil hudud, tidak boleh demi menggagalkan suatu hukum had maka diganti dengan tebusan, ya, seperti yang tadi di dalam kisah itu, walaupun beritanya salah, ya, yaitu anaknya harus dirajam, dia menebus. Ya. Ya, tentu tadi hukuman tersebut keliru atau salah, ya, karena anak itu bukan dirajam. Namun di sini sudah sempat ada upaya apa? Menebus, dan sudah diberikan. Dari situ kemudian Nabi SAW meminta untuk dikembalikan. Nah, jadi dari sini hukum-hukum had enggak bisa ditebus seperti itu. Ya, tidak ada tebus menebus. Justru ketika hukum had sudah ditetapkan oleh pihak penguasa atau wakilnya, ya harus dilaksanakan. Ya, kemudian tebusan tadi dikembalikan kepada orangnya. Ya, kembalikan. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita ambil juga dari sini bahwa dalam apa penetapan terjadinya suatu zina, ya, bisa dilakukan pula dengan i'tiraf, pengakuan, ya. Kalau saksi itu juga disebutkan dalam ayat, ya kan, namun untuk saksi itu hampir-hampir sulit direalisasikan karena memang saksi yang sangat ketat. Adapun pengakuan, nah, seperti ini salah satu contohnya, ketika ditanya mengaku, atau bahkan sebelum ditanya mengaku, seperti hadis-hadis yang akan kita baca di beberapa hadis ke depan, ya, pengakuan yang tanpa diminta. Nah, disitulah ditetapkan terjadinya pelanggaran tersebut. Kemudian atas dasar itu dilaksanakan suatu hukuman. Dan pengakuan itu satu kali juga cukup ya. Nanti kita akan bahas di beberapa hadis yang akan datang. Gimana sahabat itu mengaku, kemudian Nabi berpaling, mengaku lagi, kemudian berpaling lagi. Jadi sampai 4 kali. Nah, apakah itu menjadi syarat harus mengaku 4 kali? Kalau melihat kepada hadis ini, itu bukan syarat ya. Itu upaya Nabi untuk, ya ini lebih berhati-hati. Dan Nabi menghindar dari hal itu. Namun demikian, ya, melihat hadis ini, ternyata wanita itu hanya sekali mengaku dan sudah dianggap cukup. Ya. Beda dengan saksi. Kalau saksi nggak cukup 1, harus 4. Kalau pengakuan cukup 1. Tidak harus 4 kali bersaksi. Ya. Pelajaran yang lain, bahwa penegakan hukum had bisa diwakilkan. Ya. Mesti pimpinan tertinggi melaksanakan, cukup wakilnya juga bisa. Kemudian pelajaran yang lain juga kita ambil dari sini, suatu pelajaran yaitu bagusnya husnul khuluqin nabi, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari sisi bahwa si Arab Badui itu datang kepada Nabi dengan kebiasaan orang Arab Badui ya, biasanya mereka dikenal dengan tanpa basa-basi langsung, dan ada unsur agak ya ini kurang sopan kalau bahasa kita. Langsung dia katakan, ya Rasulullah ansyudukallah illa qadaita bainana bikitabillah. Wahai Rasulullah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, engkau harus memutuskan di antara kami dengan kitabullah. Jadi itu kata-kata yang sebetulnya kurang sopan kalau bahasa kita ya. Namun ya itu Arab Badui dikenal seperti itu. Ada jabak, ada sikap kaku dan kasarnya. Nah, Nabi masa mau menghukumi dengan selain kitabullah, ya kan? Jelas, Nabi pasti menghukumi dengan kitabullah. Tanpa diminta pun akan menghukumi dengan kitabullah. Ya. Nah, di sini Nabi bersabar. Tidak kemudian Nabi langsung marah kepada orang itu, ya, atau menegur dengan keras orang itu karena tidak sopannya, tidak. Tapi Nabi terima saja dari orang tersebut, dan Nabi kemudian memproses penetapan hukum dan melaksanakan sesuai dengan kitabullah, menetapkan sesuai dengan kitabullah pada kejadian tersebut. Ya. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Ya. Satu hadis lagi, hadis ke-345. Ana Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah. Sama, ini riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud dari Abu Hurairah, sama. Wa Zaid bin Khalid Al-Juhani, ya. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani persis. Jadi ini riwayatnya persis sanadnya ya. Qala radhiyallahu anhuma qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anil amah, tentang seorang budak wanita, idza zanat wa lam tuhsan. Bila budak wanita itu berzina dan ia belum muhsan, ghairu muhsan, belum menikah. Qala in zanat fajliduha. Kalau dia berzina, cambuk dia. Thumma in zanat fajliduha. Kemudian kalau berzina lagi, cambuk dia. Thumma in zanat fajliduha. Kemudian kalau berzina, cambuk lagi dia. Thumma bi'uha walau bidhafir. Kemudian juallah dia walaupun dengan harga dhafir. Tali ya, dibeli dengan tali. Ya, ini untuk menunjukkan rendahnya nilai budak itu sudah. Qala Ibn Syihab wala adri aba'da tsalitsah aw ar-rabi'ah. Ibn Syihab mengatakan saya tidak tahu Nabi menyuruh menjual itu setelah yang ketiga kali atau keempat kali ya. Nah, ini terkait juga dengan hukum had zina namun terkhusus bila mana itu terjadi pada budak-budak ya. Ya, dan itu sesuatu yang mungkin sekali terjadi dan ternyata secara hukum ada perbedaan. Ya, ada perbedaan dengan orang merdeka. Di mana di sini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah bahwa hukuman bagi budak dalam hal cambuk, ya, hukuman dicambuk adalah setengah dari orang merdeka. Ya. Disebutkan dalam syarahnya di sini, wajalduha nisf ma'al al-hurrah min al-had, bayakun khamsina jalda. Adapun hukuman cambuk baginya itu setengahnya wanita merdeka, ya, yaitu khamsina jalda, 50 kali. Kalau orang merdeka 100 kali, kalau budak 50 kali, ya. Kemudian disebutkan di sini dalam syarah. Ya. Inna lis-sayyid iqamatul had fil jaldi khassatan ala raqiqihi. Di sini ada perbedaan juga dengan orang merdeka dari sisi menegakkan hukum had pada budak-budak. Di mana di sini tuannya bisa melaksanakannya. Ya, secara khusus bagi budak-budaknya. Jadi si tuan yang melaksanakannya. Namun ini juga khusus dalam bab mencambuk. Adapun nanti pada tingkat misalnya suatu kondisi ada hukuman mati atau hukuman potong tangan, faiqamatuhu ilal imam. Maka di sini yang menegakkan hukum tersebut adalah penguasa, bukan tuannya. Ya. Jadi di sini ada perbedaan. Kemudian di sini Syekh Al-Bassa mengatakan wa ghairu ar-raqiq la yuqimu 'ala al-had illa al-imam sawa'un fil jald aw fi ghairihi. Adapun selain budak maka yang melaksanakannya adalah imam baik hukuman cambuk atau yang lain. Wa hadha huwa madhhabu jumhuril ulama. Ini merupakan madhab mayoritas ulama. Wa minhum al-a'immah ats-tsalatsah, di antaranya imam yang tiga ya, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Jadi Abu Hanifah punya pendapat yang berbeda. Ya. Kemudian disebutkan di sini haddul amah, di antara hukum-hukum yang terkait bahwa haddul amah idza zanat wa lam tuhsan al-jald wa wanisu ma'al al-hurrah wal hurrah hadduha mi'atu jaldah wa taghribu 'am fa yakunu haddul amah 50 jaldah wa la taghrib li'anna taghribaha yadhurru bi sayyidiha wa rubbama aghraha bi mu'awadatil fahishah. Jadi hukumannya berbeda dengan orang merdeka. Tadi kalau cambuk maka setengahnya. Kemudian terkait dengan diasingkan setahun. Di sini untuk budak tidak ada pengasingan, ya. Soalnya kalau diasingkan selama setahun, ya di sini tuannya merasa dirugikan karena dia nggak bisa bekerja untuk tuannya, ya kan? Begitu juga ketika dia pergi, ya, selama setahun, nah ini nggak jelas nanti, ya, sehingga justru bisa kembali kepada perbuatan zina tersebut. Ya. Nah ini beberapa pelajaran yang terkait dengan hadis ini, hukuman zina bagi budak. Ya. Demikian mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini, semoga bermanfaat.